Apa komentar Anda, Bapak Yanto? Selamat pagi. Pagi. Silahkan. Ya, saya setuju tuh, Mbak. Soalnya kadang-kadang kalau komisarisnya siapa-siapa, orang jadi kayak rada takut gitu, misalnya mau nuntut atau apa. Nah, kalau si JK sih emang begitu, emang dia hobinya kolusi. Makasih. Oke, Bapak Amran, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silahkan, Bapak. Ya, saya setuju itu ya, ini akan terjadi konflik kepentingan dan terus kemudian kenapa sih harus merangkap gitu, apa tidak ada pemimpin-pemimpin lain yang mampu gitu loh untuk memimpin di situ gitu loh ya. Kalau Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala menghalalkan itu ya, saya kira memang dia jiwa pedagang lah dia ya. Terima kasih. Itu Bapak Gilbert, selamat pagi. Pagi. Silahkan, Bapak. Ya, memang merangkap jabatan ini kan pertama bertentangan dengan kepentingan ya, konflik of interest ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan tertentu memasang komisarisnya pensiunal tentara atau di BUMN atau apa begitu ya. Ini memang saya rasa sih nggak boleh gitu ya. Kedua juga kan banyak yang masih nganggur ya. Jadi kalau satu orang merangkap jabatan di beberapa perusahaan sebagai komisarisnya atau apanya gitu. Dan juga saya setuju sama yang tadi yang ngomong itu, kalau dipasang orang-orang tertentu, nanti kalau kita ada apa-apa gitu, jadi kita kan agak susah ya. Masuknya enggan, kalau ada perkara juga susah, karena ada kan istilahnya backing-backingan, membackingi. Dan kalau si Wapres bilang halal, ya itu dari segi seorang pedagang ya. Seorang pedagang memang begitu, memang juga kita tahu siapa dia kan kita tahu juga gitu. Terima kasih. Iya, Bapak Harko, selamat pagi. Pagi, ya. Silahkan. Saya rasa suatu ide yang bagus. Saya pikir juga pemerintah banyak juga mempunyai ide yang bagus, cuman tinggal pelaksanaannya aja, berani dan mau enggak kan. Nah, seperti kita lihat, ini kan ada si JK satu nih, ya kan. JK ini kan adalah seorang pedagang. Saya pikir sih, sebenarnya sih, mau jadi presiden, mau pedagang, pengusaha sukses juga nggak apa-apa. Yang penting kan jiwanya bersih. Cuman kalau si JK ini ngomong begini aja ya, lain kali ya kalau kita pilih presiden ya kita mesti lihat-lihat. Jangan seorang pedagang, pengusaha, tapi yang punya jiwa yang kotor gitu loh. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Pram, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan. Nah, emang beberapa komisaris yang menjabat di pemerintahan, menjabat juga di BUMN, memang kadang-kadang memang keputusannya itu sangat sangat memperatkan di pemerintahnya. Dia memutuskan demikian, tapi di sisi perusahaan dia memikirkan profit oriented, jadi terjadi konflik of interest tadi itu. Jadi oleh karena itu saya rasa mungkin bisa saja itu dihapuskan itu mengenai rangkap jabatan. Terima kasih.